Ini semua kan karena takut Ahok jadi gubernur, loh. Iya toh? Jangan sampai kafir itu jadi gubernur, toh. Kan iku lahir wis gubernur saiki. Ana iki gendeng ta ya apa? Wis gubernur saiki iki. Heh, wedi maneh ngono toh. Lho saiki wis ngalami ngono kan. Wis saiki gubernur kok. Seolah-olah dia calon yang kita halangi kan gitu. Lho gak wis dadi saiki wis nggusur gak karo-karuan. Gitu loh. Oke. Jadi teman-teman sekalian mohon kritis. Saya tidak ingin kita itu berada di tempat di mana ada front melawan A atau B atau C. Kita ini orang yang menggembalakan Republik Indonesia yang kita cintai bil mawaddah warohmah. Jadi naskunu ila Indonesia. Ngono lho ceritane. Jadi sekarang memperluas dari Indonesia yang sakinah mawaddah warohmah. Ngono kira-kira. Indonesia kan H bukan hu. Karena Indonesia ini tanah air. Dia perempuan sifatnya kan gitu. Nah, satu peringatan sedikit untuk Anda, Bu, Anda jangan terlalu terfokus kepada apa namanya? Cuatan-cuatan kecil seperti Ahok itu. Itu kan bukan pangkal masalahnya. Ahok itu kan cuma salah satu cipratan dari satu desain besar. Gitu loh. Sejak Jokowi jadi itu sudah desainnya sudah setengah sudah agak matang. Gitu loh. Lah kok kon saiki gupo ana tekosito nguber iku padahal buabi sak mbreng ndek mburimu gak ro kon. Jadi jangan Anda terpukau oleh sebuah fokus. Jadi berpikirnya jangan sepenggal, melihatnya jangan sejengkal. Mendalaminya jangan hanya sing cetek-cetek. Kita harus melihat pemetaan secara keseluruhan. Cara berpikir orang Islam harus kafah. Kafah itu bulat, bunder. Ya, ada sifat komprehensifnya, ada sifat apa namanya ketidakterbatasan sisi-sisinya. Makanya di Maya diperkenalkan ada sisi pandang, sudut pandang, dan jarak pandang. Nah, jarak pandang Anda kepada kasus Ahok itu kan close up. Seharusnya Anda agak medium shoot atau long shoot sehingga Anda kelihatan, oh Ahok ini cuma salah satu trale, ya tega, trale neke iki. Itu terlalu azab itu banyak. Salah satunya ikuman gitu loh ya. Dadi ojo kupu-kupu ta. Nek Anda percaya sama Islam, percaya sama Allah, ojo kupu lah. Ojo kupu lah. Gak. Saya tidak menemukan bahwa di Indonesia ini akan terkena azab sebagaimana zaman Nabi Nuh atau Nabi Lut atau Hud Soleh dan lain sebagainya atau Ibrahim. Mergo sak goblok-gobloke, sak beler-beler wong Islam beler ya, ya apa beler bener ya. Beler iku males apa males pol, ono masalah gak dipelajari temenan ya toh. Ono masalah situk gurung jangkep pindah masalah situkne sehingga tidak pernah ada satu hal yang kita tuntaskan ya toh. Terus ganti bendino medsos iku trending topiknya ganti bendino. Pas ini gurung mateng letis kabeh gitu ya. Gitu ya. Nah, itu tolong apa namanya? Jangan hanya melihat plus up tapi melihat secara keseluruhan. Nah, teman-teman ini diajari oleh sekolah berpikir statis dan politik hukum itu semakin mempersempit posisi statisnya cara berpikir itu. Makanya tidak ada teroris, yang ada orang melakukan kriminalitas. Bahwa kriminalitas itu berkonteks yang disebut terorisme, pertentangan ideologi itu urusan kedua. Yang nomor satu dae ngebom matane wong kan gitu. Itu kan sebenarnya perbuatan kriminal biasa, cuma dia punya embel-embel pertentangan ideologi. Jadi tidak ada teroris bisa dibunuh atau bisa dihukum, enggak bisa. Hukum itu tidak mengadili manusia, hukum mengadili perbuatannya. Kan ini paham hukum tegas ya. Are-are iki. Aku iki kuliah hukum suwe aku. Tidak ada manusia kok diadili. Yang diadili perbuatannya. Terbawa manusianya katut oh, yang berbuat dia. Tapi hakikat pengadilannya terhadap perbuatannya. Sama dengan muslim dan kafir. Itu bukan identitasnya tapi perbuatannya. Jadi seorang yang sekarang disebut muslim iso kafir kapan naik. Betul ya Pak? Isa kufur kapan naik? Pongkon gak bersyukur ae kufur kok. Ya tega. Wahaya ikon matur nuwun gak matur nuwun ae kufur kok. Kan ono Cak Fuad nanti bisa menjelaskan ada 6 ta 8 yang Pak. Apa namanya kategori kufur? Itu ono kufur nikmat, kufur apa orang. Ya. Jadi itu dinamis, enggak bisa kok pemimpin muslim yang zalim atau pemimpin kafir. Loh, itu kan jadi status, jadi benda padat. Ini bukan padat kok. Ini aliran kok. Tajri mintatil anharu qolidinafia itu aja didelok sungainya, tapi didelok karakter bahwa ada air yang mengalir. Jadi dinamika air yang mengalir itu. Nek kali gaya apa? Wong kon bendina ya sapa kali. Terus dimingi-mingi kali ndek swarga. Jelas arek ya. Nah gitu. Bagaimana ini orang modern kok berpikirnya statis? Beku, ortodok, itu bukan hanya konservatif, itu ortodok. Jare liberal. Jare liberal arek-arek. Lah kok kalah liberal kalau arek maiyah. Arek maiyah itu pol liberal. Tapi khusyuknya tetap khusyuk. Liberal ketika memang kita harus liberal. Kan begitu? Loh, gak iso urip liberal tok, konservatif tok. Nek rabi yo gak liberal. Rabi kok liberal. Terus karo bojone terus kon karo tangga sing kono aku begitu ya ibu. Ngawur ae ngene. Yo gak begitu nikah, pernikahan itu konservatif. Gelem gak gelem. Yo nek gak aja nikah. Gitu loh. Jadi gak ono kok wong kok liberal tok. Jadi kon diapusi kon. Itu caranya memecah belah Anda semua. Situ iki aliran Islam liberal. Terus engko ono bahkan aku gawe anu ngekei jeneng satu kelompok kafir liberal. Bayang Dadang pemimpin yang sing mimpin Dadang gendeng iku. Dan Dadang seneng iki digawe temenan iki. Terus dia ngomong sami'na wa atho'na. Lho ya apa sih cari kafir kan iku aku. Ya insya Allah saya kafir cak. Lo coba lah. Jadi dia sedang mempermainkan kesesatan berpikir mainstream. Demi Tuhan saya tidak percaya Allah. Lo coba ngomong itu. Itu kan berarti sarkasme toh, sindiran toh, ya toh, nyenyek toh itu berarti. Kan nggak mungkin kalau memang dia tidak percaya Allah kok demi Tuhan. Demi Tuhan saya tidak percaya Allah. Itu kan pasti sanepan atau apa namanya dalam bahasa itu sindiran tuh ya Pak. Pasemon jaro Jawa bahasa Arab ya Pak Muzamil, mada Pak Muzamil, awas nih gak iso pasul masail sindiran majas majas tapi lebih luas itu sarkasme, jadi tingkatnya bukan sinisme tapi sarkasme itu. Kok kaya ana arek ngelek terus mbok gandeng nah itu sarkasme itu. Terus arek percaya temen aku ten biyen dhewe kanca ngene iku iki kendel wuh tuwa parek iki don iku don iku kok taek sing kentrem mesti di wani lho arek iku wani iku juber taek iku temenan kok piwor diuber ana iku biyen aku dhewe kanca gunggungan iku buwen dina digodho karo arek-arek la iki saiki iki sing terjadi di Indonesia lak gunggungan kabeh wis 5 ya rek ya. Kasus dinamis kok dilihat dengan ukuran statis nomor 6 tinggal 2 ini. Oh berarti tak jelas masih ingat 6. Kafir dan muslim itu bukan identitas seseorang melainkan kategori perbuatan. Kan begitu. Tidak pernah. Makanya KPK juga salah ngomong gratifikasi itu dalam beberapa hal dia salah. Makanya ada seorang bupati yang lama baru bisa ditangkap karena dia mempermainkan retorikanya itu, uslubnya itu. Loh saya gak disuap saya. Itu bukan gratifikasi, yang dikasih bukan bupati tapi kiainya. Dari dulu dia udah ngasih saya, kan gitu kan. Nah, terus KPK angel golek, ya, akhirnya kena juga gitu. Loh ganti anak bupati mantu. Terus saiki gubernur mantu dilarang menerima apa jenenge kado. Lho kok gak oleh lho nek aku oleh. Kok gak oleh nerima kado lu mantu e. Larang ngene rek. Lho kan itu hubungan budaya, bukan hubungan politik, bukan hubungan hukum. Bahwa bisa dimanipulasi, iya. Nah tugasnya petugas hukum adalah memilah mana yang manipulasi, mana yang tidak. Ojo kabeh, ojo kabeh diarani gratifikasi. Lho ya apa terusan? Gitu loh. Itu kan karena malas saja. Sama dengan banyak larangan-larangan dalam Islam ini Pak Muzamil yang tahu. Kadang-kadang itu mergo keset. Jadi fikih itu kadang-kadang lahirnya ibaratnya seperti kita guru taman kanak-kanak tamasya ke pantai, Pak. Umat adalah siswa TK itu. Terus main-main di pasir dan di pinggir air laut. Iki ketok wingi ono sing kelelep, ono sing katut. Padahal kan hidup itu kan memang vivere vericoloso. Wani dulinan cek duwe pengalaman karo air di pantai, tapi kan ada bahaya bisa kelelep, bisa keseret air terutama di pantai selatan. Gitu kan. Memang begitu hidup itu. Nek kon gak tau njemok banyu blas kon gak duwe pengalaman, nek kon njemok banyu iso kelelep. Memang gitu kan hidup. Ya memang begitu. Nek kon gak gelem ngono aja urip. Nek urip kudu gelem. Kadang-kadang kepreset, kadang-kadang tiba, kadang-kadang kelebih titik, kan begitu. Nah, mergo gurune aras-aras niki setengah mati njogo arek-arek iki pencolotan ronor ini wis dipagerai, ngono kan? Akhirnya dipager. Nah, itu yang disebut fikih. Jadi ada sejumlah klausul fikih yang sifatnya wis dipagriat mana angel-angel gitu. Ah, tolong Pak Muzamil cari yang sifatnya itu pager karena kemalasan ulama saja. Sebenarnya kan dinamis. Dia sudah punya bahasanya, nanti kita dengarkan bersama-sama. Ini sambil memacu karena beliau nanti akan menerbitkan buku Fikih Muzamili. Oke, yang keenam, yang ketujuh. Ini semua kan karena takut Ahok jadi gubernur, loh. Iya kan? Jangan sampai kafir itu jadi gubernur, loh. Kan iku lali wis gubernur saiki. Arek-arek iki gendeng ta ya, Pak? Wis gubernur saiki iki. Heh, wedi maneh ngono to. Lho saiki wis ngalami ngono lho, Pak. Wis saiki gubernur kok. Seolah-olah dia calon yang kita halangi kan gitu. Lho gak wis dadi saiki wis nggusur gak karo-karuan. Gitu loh. Oke. Jadi teman-teman sekalian mohon kritis. Saya tidak ingin kita itu berada di tempat di mana ada front melawan A atau B atau C. Kita ini orang yang menggembalakan Republik Indonesia yang kita cintai bil mawaddah warohmah. Jadi naskunu ila Indonesia. Ngono lho ceritane. Jadi sekarang memperluas dari Indonesia yang sakinah mawaddah warohmah. Ngono kira-kira. Indonesia kan H bukan hu. Karena Indonesia ini tanah air. Dia perempuan sifatnya kan gitu. Nah, satu peringatan sedikit untuk Anda, Bu, Anda jangan terlalu terfokus kepada apa namanya? Cuatan-cuatan kecil seperti Ahok itu. Itu kan bukan pangkal masalahnya. Ahok itu kan cuma salah satu cipratan dari satu desain besar. Gitu loh. Sejak Jokowi jadi itu sudah desainnya sudah setengah sudah agak matang. Gitu loh. Lah kok kon saiki gupo ana tekosito nguber iku padahal buah bisa ambreng di mburimu gak ro kon. Jadi jangan Anda terpukau oleh sebuah fokus. Jadi berpikirnya jangan sepenggal, melihatnya jangan sejengkal. Mendalaminya jangan hanya sing cetek-cetek. Kita harus melihat pemetaan secara keseluruhan. Cara berpikir orang Islam harus kafah. Kafah itu bulat, bunder. Ya, ada sifat komprehensifnya, ada sifat apa namanya ketidakterbatasan sisi-sisinya. Makanya di Ma'iyah diperkenalkan ada sisi pandang, sudut pandang, dan jarak pandang. Nah, jarak pandang Anda kepada kasus Ahok itu kan close up. Seharusnya Anda agak medium shoot atau long shoot sehingga Anda kelihatan, oh Ahok ini cuma salah satu trale, ya tega, trale nakeh ki. Itu terlalu azab itu banyak. Salah satunya iku mang gitu loh ya. Dadi ojo kupu-kupu ta. Nek Anda percaya sama Islam, percaya sama Allah, kok ojo kupul. Ojo kupul. Gak. Saya tidak menemukan bahwa di Indonesia ini akan terkena azab sebagaimana zaman Nabi Nuh atau Nabi Lut atau Hud, Saleh dan lain sebagainya atau Ibrahim. Mergo sak goblok-gobloke, sak beler-belere wong Islam beler ya, ya apa beler bener ya. Beleriku males apa males pol ono masalah gak dipelajari temenan ya toh. Ono masalah situk gurung jangkep pindah masalah situk nih sehingga tidak pernah ada satu hal yang kita tuntaskan ya toh. Terus ganti bendino medsos iku trending topiknya ganti bendino paling ini gurung mateng letis kabeh gitu ya. Gitu ya. Nah itu tolong apa namanya jangan hanya melihat plus up tapi melihat secara keseluruhan. Dan kalau Anda orang Islam, saya pernah minta konfirmasi Cak Fuad, Allah berfirman inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Selama ini disepakati oleh para ulama al dzikra itu yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Aku tak ngenyang. Mosok Qur'ane dijogo wong egar. Mun aku ngenyang iki upama nek salah ya sepuron. Begitu Anda ikhlas beribadah, beriman dan berita kepada Allah, masa Anda dijaga Allah? Lahafidun itu kan juga menyangkut Anda mestinya. Ya nek kadar ibadah kita dan iman kita mungkin tidak tinggi-tinggi amat, tapi ya apa jakel lho arek teko makian koyo ngene iki sampai esok iki kan menurut aku ya lulus wis. Apa ana yang golek duit yo gak, pamrih yo gak, oleh apa nek ngene? Selain lillahi ta'ala apa nek ngene iki? Apa? Lapo kon nunggu nek ngene? Lah gandel apa sih? Kecuali lillahi ta'ala to. Apa meneh? Li apa lian? Jajan ka oleh. Apa meneh dikon gowo? Urunan yoga. Lah terharu aku Gusti Allah. Walah. Kudune nek biasa iku ya urunan dik-dik yo gak arek iki. Dan Gusti Allah gak muring-muring terharu anjane saking melarat. Kene kating edarna yo gak tega. Lah yo lah nyenengno gitu loh. Jadi kekonyolan kita itu nikmat gitu loh, nikmat. Anjane konyol kabeh ya. Gitu loh. Gak apa-apa konyol itu yang enggak boleh itu hina. Hina itu enggak boleh. Manusia harus punya martabat, harus punya muru'ah. Nek konyol gak masalah. Cak Fuad yang duwe konyolan aku yo duwe. Cak Dil duwe. Aku iki kaya teruh. Nek pelembungan iso mumbul iku kudu nganggo gas oleh nyebul. Tapi pikir disebul biasa terus iso mumbul ternyata gak iku kok kayak terus gurung telung tahunan. Jadi meh sudah tahun ini aku berpikiran salah mengenai pelembungan jebak goblok kan. Temenan iku temenan Cak Dil iku biyen zaman aku sak asrama karo Cak Fuad, Cak Mit, Cak Nang, Cak Nang turun sih. Cak Dil, Cak Nas, aku wong limo sak omah elek ngono di gandok jenenge. Gandok itu villa zaman kuno. Welek omahin. Dadi nek kursi nyewone seringgit ya gitu. Nek meja 5 ribis ngono ya. Terus engko nek sak kamar iku 40 ribis ngono murah wis soalé sing duwe ku wong tuwek abad 18 sing wis gak rumah tak uang ashabul kahfi. Ayo Gusti Allah nyelametno kene. Jadi oleh kos-kosan sing murah nemen sebab wonge gak ro perkembangan duit. Sementara jae gak butuh duit wong jae anake sugih-sugih cuman jae ijen nek ngono gak kelon pindah. Dadi dhewe sing penting nrimo duit sesuai dengan konsepnya di tahun 30 apa 40 ngono. Dadi Allah itu memang sangat sangat luar biasa memberi rezeki kepada hambanya. Didelek ngono kan dhewe mbayare murah. Dadi iku aja melarat. Padahal bayarin murah kayak ngono dadi nek awan iku pokoke jangan dhewe rek, jangan iku ojo dibayangno blonjo nang pasar ana kates ning ngarep ora to kuning pisan dijupuk. Wis diiris-iris pokoke sing penting ana lomboke, ana uyahe wis ngono to. Katese mek didik banyune sak panji gawedhe iku. Terus mari ngono ngliwet gak ada ngliwet. Lecak dili, jadi biasanya sing enak iku lak mangan mari jemuan rek ya. Kate jemuan wis mateng terus jemuan ngantuk diuring-uring karo khotibe. Nah, semareng ngono mulih wesu wetenge ya toh. Hatinya ya lapar, pikirannya lapar, perut lapar. Lecak dili itu sebelum Jumatan tuku kerupuk. Ceke awet gak melempem didelen dukure sego. Sego kebul-kebul iku didelai kerupuk karo Cak Dil. Begitu kene mulai jemuan, iki sego kok ngene rupane. Lho, kan asik gitu, kan indah ya toh. Goblok tapi lah indah ya toh. Sekarang gini, saya supaya Pak Muzamil bisa cepat. Saya tadi nyecil gini. Kepemimpinan itu sebenarnya wacananya beribu-ribu ya Fat ya. Beribu-ribu. Saya ambilkan beberapa. Dari Quran tok enggak ganteng. Quran tok. Jadi misalnya ini untuk pintu aja. Tadi siapa sudah ngomong ra'in. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'yatihi. Jadi terus nanti ada imam, konteksnya berbeda. Satuan nilainya berbeda sama imam. Meskipun sekarang rumah tangga itu dikasih nuansa ibadah sehingga suami disebut imam, enggak apa-apa ya Pak. Menurut saya wis bapak-bapak lah wis lumayan lah arek-arek ku nyebut imam gitu kan. Itu. Terus dari bahasa Arab muncul berbagai macam satuan, di dalamnya nanti ada kepemimpinan yang konteksnya berbeda dengan satuan yang lain. Misalnya Jabot tadi mengatakan ra'iyah, ra'in, ra'un menjadi ra'iyah, kepemimpinan di sini menjadi rakyat. Nah, kalau rakyat berarti dalam konsep modern ada negara. Kan begitu. Maka kepemimpinan yang dipilih rakyat itu kepemimpinan negara. Terserah negara ini dalam bentuk khilafah, apa dalam bentuk apapun yang republik, apa segala monggo. Tapi pokoknya kalau rakyat berarti ada negara dalam konsep modern. Meskipun aslinya kata ro'in itu universal ya Pak ya, universal. Universal. Tapi kemudian direkrut oleh istilah modern, oleh terminologi modern sebagai kepemimpinan sebuah negara. Indonesia kan rakyat dianggap bukan pemilik negara. Rakyat adalah orang yang ditolong oleh pemerintah kan begitu. Iki dawakno Jawa lho iki. Kaya-kaya pemerintah iku berjasa nang awake dhewe sing mbayar iki ini hari ini. Ya apa hari ini. Pendidik lu sampean iki sing mbayar iki ini, kene sing dikon dilak ndilu. Nek sampean liwat kon minggir ya apa sih rek jeragan dikon minggir iki. Ya siapa apa itu kenyolan juga. Alhamdulillah lah, indah lah. Lumayan deh pemimpin gak paham yang. Ya itu ra'in. Terus ada umat ya Fuad. Nanti kita minta tolong ya Fuad sama Pak Muzamil. Kalau umat itu kan ada satuan sosial juga yang disebut umat. Kata umat pasti berasal dari bahasa Arab ya. Dan itu resmi Rasulullah sendiri mengucapkan kata itu ketika nazza ummati ummati ummati, maksudnya adalah satu-satuan masyarakat yang bersama Rasulullah yang disebut umat, bukan disebut masyarakat atau rakyat, umat. Nah itu mestinya dari kata umun. Jadi kalau saya menerjemahkan, perkiraan saya, hipotesis saya adalah umat adalah orang yang berkumpul berdasarkan sejarah sepersusuan mereka. Sepersusuan itu ngerti ya Bu? Kok umun kok? Nah, bukan berarti umun dalam arti fisik, tapi umun dalam arti mungkin ada sumber air susu nilai yang sama, misalnya Islam, ya, Quran dan hadis misalnya. Terus kita berkumpul berdasarkan itu, maka kita disebut umat. Saiki umat terus digawe siapa saja? Umat Kristen ya wis ono, umat Buddha wis ono. Jadi ini anu meneh, angel meneh. Bahkan saya sering WA-an sama pastor atau pendeta itu bahasanya Islam semua. Bahasanya pakai istilah Islam semua. Ya cak yang anu cak. Yang penting kan sabar dan syukur. Nah gitu, pastor ini ngomong. Terus ada writer Universitas Trisakti yang Kristen juga di Jakarta bikin lagu judulnya Istiqomah. Loh, nyeneng marah-marah ini. Wah dipakai apa ini sesuai ini. Mbok ana gereja Qurani ngono. Mesisan ya ta? Mesisan cek nyenengno iki, nyenengno iki. Terus jadi nek umat itu harus kita fahami dan kita selidiki, kita harus survei secara sosiologi. Itu mungkin orang yang berkumpul di dalam satu sumber air susu nilai dari sepersusuan. Sama dengan kalau perempuan itu kan dari kata empu, jarene arek LSM. Dari perempuan, jadi dia punya sepuan, dia punya wibawa, dan itu kita tidak usah salahkan lah. Memang perempuan itu kan dijunjung sekali di dalam Islam, kan begitu. Bahkan kita harus menghormati ibu tiga kali baru bapak kan begitu. Jadi nak kepada ibumu, assalamualaikum bintelu. Kon mule mude, bu assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikum. Pak, assalamualaikum. Ah, ngono. Awas kan nek keliru kan. Ping telu lo ya. Dan kalau bisa supaya tidak dimarahi ustad-ustad, sing fase, sing fase. Jadi matobi'inya ya harus matobi'i. Idgham ya idgham, ikhfa ya ikhfa, bigunah bila gunah ya dipenuhi. Jadi misalnya jangan sebut insya Allah, karena itu berarti menciptakan Allah. Ansha'a ya berarti. Jadi terus nulisnya kudu hati-hati, nek gak kon kafir kon. Mulai saiki medeni. Terus mari nu transliterasinya kita ikut barat. Nek di barat itu shin itu kan pakai SH. The sunshine. Kan nganggo SH, shin tapi SH. Tapi aku wis maca transliterasinya buat. Nek shin SH, nek shot S. Shin yo S, gak konsisten arek-arek. Shin kok S. Nek sa TH tok yo TH ngono ya nek barat. Wes gak tek-tekan wes. Gak cepak sing bener sing jaman lawas iku biyen. Pokoke berdasarkan rasa bunyi-bunyi. Nek zal ya campuran D karo Z. Nek aja majelis zikir. Zikir kok zikir. Engko lak jujur. Majelis kan saya juga terus mi majlis zikir, ya toh pakai Z, ya apa sih hari-hari ini? Masalah sah huruf itu kan, bener sih ya, majlis zikir. Jadi nek translasi yang saya sepakati sama Cak Fuad dan kami selama ini, ya kok zaman turutan kebien, nek dal ya D, nek Z ya Z, ya Z, nek tok TH karena tok itu T sing abot tiga IH, nek fa iku T tapi rodok ngide S TS. Nek dho itu kan lunyu dho jadi DH. Tapi nek mendal dot digandoli karo L dot DL. Ngono nganggo rasa. Itu apa menere? Sot, sot kan S sing ditarik nang H. Sot gitu, gitu. Dho jelas DH. Dot DL ngono nek aku. Dadi masya kok robah sak dunya ditandatangani PBB karo kaisar, aku tetep ngono iku. Gak kira tak rubah. Ngono aku. Bah. Kita berdaulat sing cocok ngono iku. Bah kon nek anjane insyaallah tak tuntut temen kok. Insyaallah nganggo SH jangan pakai SY ngono kok. SH. Cek sing temenan insyaallah. Itu alif fathah ketemu hamzah berarti mat apa iki jenenge majib muntasil 3 kali lipat. Jadi kon ngomong insyaallah kate endek sane kata Jawa nun ketemu syin berarti apa iku Pak? Ikhfa. Nek ikhfa berarti disamarkan ya. Awas kena in, awas kan. Tajwidmu he, tajwidmu. Nek ana wong ngomong insyaallah tajwidmu he. Mulbu roh kok kon. Siji lo ya. Hati-hati insyaallah mulane nek perlu gak usah insyaallah kan. Timbane mulbu roh kok kon. Insyaallah. Tiga kali lipat. Nah, insya Allah kan cuma deg-deg. Iki deg-deg, deg-deg, deg-deg. Tiga kali lipat. Mergo ketemu hamzah. Fathai. Insya Allah. Rek, teko ya rek, ben. Insya Allah. Api ya, mas ya, api. Nyeleng lagi. Nggak perapatan jalan. Nggak lampu merah. Eh, dateng ya. Ntar sore ya. Insya Allah. Iku nek diduruti gendeng kabeh. Cik rewele, ya Allah, ya Allah. Kok cik rewele wong saiki iki lho. Tur kadek cicik-cicik ana lho wong sing mengatakan keliru makhraj mlebu neraka. Ana lho iku. Ya Allah, neraka iku kok ngragas temen. Kok sembuaran kan dicaplok yuk. Ono orang pelat melbun rokok. ana wong gak sine gak tape sin gak tape sin mlebu neraka. Wah, angele mlebu Islam iku. Enak mulai aja mlebu Islam te gak mlebu neraka. Lho, akhire logikane ngono. Kan logikane ngono saiki. Susah Islam itu harus sembahyang lima waktu. Enak kalau tidak Islam tidak wajib sembahyang. Lu cari siapa? Yang wajib sembahyang itu hamba Allah. Semua wajib sembahyang kok mek wong Islam tok. Lek lu apa mlebu Islam ngerepoti? Semua hamba Allah wajib. Karena kalau kamu tidak diwajibkan, kamu tidak selamat nanti, maka Allah terpaksa mewajibkan. Ngono lho, gak selamat kan. Wes ta? Dan itu tidak cukup lima itu sebenarnya. Aku jadi getun aku. Kenapa Rasulullah pakai tanya sama Nabi Musa? Jadi dinyang teko 50 sampai 5. Mbok dibalek no 50 ya bongko kan ya. Jadi di pasar itu nguinang. Ping 50 setino. Besiku leran, leran aja. Wes tak dongakno muga-muga diralat lima iki. Muga-muga dibalekno ping 50. Back to basic, you know. Bener apa tidak? Tapi saya mengasumsi dan saya memohon yang mengerti seperti Cak Fuad itu nanti membenahi kalau salah. Jadi, kalau masyarakat kan dari syarikat ya Pak ya. Syarikat apa? Benar, syarikat. Syarokat. Jadi masyarakat itu satu kumpulan orang yang berserikat mengenai sesuatu hal. Maka disebut masyarakat atau musyarakah atau apa. Kan gitu. Menurut kira-kira. Tapi di Indonesia kan gak peduli sama asal-usul. Di Indonesia kan gak peduli sama kata. Gitu loh. Gak peduli. Sumber mengenai kepemimpinan. Jadi pemimpin rakyat mestinya berbeda dengan konsep pemimpin umat atau masyarakat. Beda-beda. Makanya ngomong pemimpin lah jangan asal. Jangan digunakan kalau perlu. Kalau nggak ngerti pemimpin itu apa, ya jangan digunakan. Petugas DKI, petugas nomor satu DKI. Atau petugas utama administrasi DKI, gitu aja. Nek ngomong pemimpin, saya cire pemimpin. Oh, itu petugas kok pemimpin. Jadi konsepnya macam-macam. Nanti ada khalifah, khilafah, itu juga sumber wacana kepemimpinan, tak sebut aja. Kemudian kalau satuan nilainya ya Rasulullah, siddiq, amanah, tabligh, fatonah gitu. Terus kalau saya sering pakai itu, kalau itu kan pensifatannya, saya sering pakai itu, saya pakai anur. Untuk kepemimpinan dirimu itu pakai anur, jadi ada miska, ada misbah, ada zujajah. Terus nanti ada prestasi dan tingkat yang namanya yakadu zaitu hayudi walau lam tamsasuna. Nah, itu keterangan kapan-kapan. Ya, ojo saiki waktu ning kono. Itu juga satu wacana yang luar biasa. Pemimpin anjane pemimpin temen iku wis mencapai tingkat yakadu zaitu hayudi walau lam tamsasuna. Sak ngomong-ngomongnya bener. Sak langkah-langkah api, bener. Tingkat itu semuanya ibarat api yang menyala meskipun tidak dikorei, tidak disulut. Lu murup-murup dewi, anggeriko murup dewi lo gak tiap apa. Iku setingkat pawang. Pawang itu gak perlu gelut musuh macan toh, ya toh. Jadi ada tingkat penaklukan macan, satu gelut musuh macan menang, macan kalah nganut, gitu kan? Nomor loro diakali, kaya laso, diopo, kaya panganan, terus ditaleni, itu kedua. Yang ketiga, ini kan kepemimpinan nih. Yang ketiga, kalau tingkatnya sudah pawang, ya kadu zaitu hayuti walau lam lam sunar, itu simbolisme yang saya pakai. Iku pokoknya anak deeng, lu semacam meneng, lu. Dan di Indonesia, gak kaya pawang, situ, tak jumlahnya. Gitu loh. Pokoknya gak lapo-lapo, anggar anak deeng beres masalah. Lho ngono rek, iku pemimpin sejati, cuman ya mesti gak ana wong ero. Ngono rek. Iya lho. Tapi wis gak usah ero lah wis. Disimpen kok ndek swarga. Iya. Iku salah satu wacana. Jadi An-Nur 35 saya pakai juga. Yang paling banyak saya pakai sebenarnya di luar itu, yang lebih detail itu Al-Hasyr. Jadi wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Warahmanur rahim wallahul malikul itu salamul munwan janji ucapal mutakabbir dan seterusnya ada 12 dan bisa 14 kalau diteruskan. Itu semua adalah proses-proses kualifikasi dan kuantifikasi untuk menjadi pemimpin yang sejati. Tapi kapan-kapan juga. Al-Hasyr ayat 22. Kemudian kita bisa cari juga dari Jayabaya Ranggawarsita, Satrio Pinandito, Sinisian Wahyu sudah pernah kita. Ojo mek pinter tok rek. Gitu. Tapi juga wani bertindak, gitu, satrio rek. Tapi yo ojo mek satrio tok, wani gusur tok kudu pinandito, kudu duwe hati nurani. Ojo reklamasi tok ae. Didelok iku nasibe wong-wong kuwi apa, didelok sertifikate ana tagak, didelok sejarah segala macam. Atimu kudu pinandito, harus berhati pendeta, berhati syekh, berhati maulana gitu ya. Itu pun gak cukup, meskipun kamu sudah berhati nurani, sudah berakal sehat, sudah punya kecerdasan dan punya ekspertasi keilmuan, tidak cukup, harus sinisian wahyu. Jadi anda, kepimpinan anda itu ditaleni karena Gusti Allah tekan dukurnya. Jadi awakmu jadi sekak, jadi boneka nih Gusti Allah. Itu namanya sinisian wahyu. Jadi setiap mengambil keputusan itu sebenarnya sudah dikontrol oleh kekuasaan Allah dan hidayah Allah. Makanya disebut satrio pinandito sinisian wahyu. Terus ada lagi kualitas, kalau dari Jawa banyak itu manunggaling kawulan Gusti. Itu konsep kepemimpinan. Tapi selama ini tidak pernah dipahami sebagai konsep kepemimpinan, selama ini dipahami sebagai konsep mistik dan makrifat. Terus jadi menyatu dengan Allah. Di mana? Di Gunung Lawu. Kau tahu kau perlu bisa lawu tahu? Ya apa? Ya orang tahu. Kau pangeran di Ponegoro rupanya. Yang anggur serban. Ya apa tepote ini? Mbok-mbok aku. Wah pas ketemu angin. Wah bersemen. Nomomen. Ngunu ya ternyata Gusti Allah. Gaya ini are-are. Dan ngunu ini tak tut bareng. Ngunu ini tak tut. Tak ternorono. Nang puncak gunung tak terno, dan aku ya setia aku meniku tak wis kabeh tak laden. Wong Brawijaya rene ya tak laden. Sopo ae tak laden Gajah Mada. Wingi ku sing teko nang Jogja iku ono. Pangeran Mangkubumi Kertanegara. Lho ya apa itu? Dadi ku ndukure Raden Wijaya. Teko nang ngono. Ya apa ngoten? Berada kulo tuwek timbane kena ro aku ini. Lah, saya tidak melihat itu dengan tafsir, saya melihat itu dengan tadabur. Tadabur itu artinya apapun yang datang ke saya harus bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang, terutama untuk saya juga kan gitu. Sing penting arek iki anjene cinta karo Indonesia, cinta karo nilai kebenaran, cinta kepada Allah, bahwa dia pakai bentuk Pangeran Mangkubumi, bentuk sakarepe gak masalah. Wong iku kelakar-kelakar dia sendiri, imajinasi dia sendiri kan gitu. Yang penting tadaburnya, yang penting dia semua itu karena cintanya kepada rakyat. Kan gitu. Dan tak delok api ing ngene. Terus beberapa hal terakhir, manunggaling kawulan Gusti itu kenapa kok kepemimpinan ngene, Rek? Misalnya anda apa? Misalnya anda presiden. Kawula itu rakyat, Gusti itu Allah, benar tak? Meskipun di keraton karena interpretasinya tadi interpretasi mistik, kabeh dijuluk Gusti. Jadi di Jogja keraton Gusti Yudo, Gusti Prabu, gitu. Terus nek sing dari turunan agak sebelahnya dari Habilapan Ndoro. Ono Ndoro Gendo, ono Ndoro macam-macam. Ndoro Bei, terus Gusti Randa, Gusti dan seterusnya. Nah, maksudnya gini, Mas. Kalau kamu presiden atau kamu gubernur atau lurah aja. Gusti sama kawula itu manunggal. Yuwahid. Menyatu, siji. Jadi kok anggap Allah karo rakyat itu siji. Siji itu artinya aspirasi rakyat, sif apa jenisnya bahasa vox populi, vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan, jan yoga. Ya gak nemen-nemen jane. Ya gak apa-apa lah, untuk sementara dianggap suara Tuhan adalah suara rakyat, meskipun suara rakyat adalah suara Tuhan, meskipun tidak berarti suara Tuhan adalah sama dengan suara rakyat. Kita sudah punya teori, onok benderi dewe, onok benderi wong akeh, onok benderi kang sejati. Nek benderi dewe ku medeni, berbahaya. Nek benderi wong akeh, ya iso meleset no, gurung karuan wong akeh ku bener. Saya kita konono, nek gak percaya. Nek benderi wong akeh kok jadikan pedoman, di kelas kok kon mulang di SMP ngono, terus kok KI majalah Purno, terus sing ngacung kira-kira luwe akeh karo sing gak ngacung tega. Lah akeh sing ngacung sih. Lah karena demokrasi berarti mereka yang menang, berhak. Jadi beneri wong akeh, demokrasi itu saya tidak mengatakan jelek, tapi hati-hati bahaya. Karena wong akeh itu dengan mudah dikendalikan oleh setan juga, kan gitu. Nah, kalau kamu lurah, rakyatmu dan Allah menyatu di dalam dirimu. Karena Allah sama rakyat satu, kamu tidak berani menyakiti rakyat. Karena akan berakibat Allah marah sama kamu. Dan kamu tidak berani berkhianat kepada Allah, kufur kepada Allah, karena rakyatmu yang akan terkena akibatnya. Maka manunggaling kawulan Gusti adalah Tuhan dan rakyatmu menyatu dalam jiwamu, sehingga kamu sangat berhati-hati memimpin. Ojo sampai nyalai Allah, ojo sampai nyalai rakyat. Itu namanya manunggaling kawula lan Gusti. Ini belum ada di buku apapun. Baru akan kita tulis kitab kuningnya. Itu. Soalnya gak ono interpretasi kayak ngene iki. Ngono lho. Jadi ojo takon kitabnya apa cak nundu, jika ditulis iki. Terus dua lagi terakhir, punakawan. Punakawan itu yang memimpin raja. Rajanya itu dipimpin punakawan. Tolong dicari konsepnya, dikembalikan. Punakawan itu bukan badut, sekarang disebut badut. Enggak, punakawan itu itu semacam apa ya? Ya penasehat. Ya roen jawab. Jadi misalnya Sunan Kalijaga bikin punakawan 4. Satu Semar. Semar itu adalah aspirasi uluhiyah. Jadi Semar itu ya dewa, ya rakyat kecil, kan gitu. Dewa sama rakyat kecil ternyata satu titik, berarti bulat, wong sak titik. Kok nek ini dewa ini rakyat kan garis lurus. Tapi ternyata dewa sama rakyat kecil ini jadi satu, berarti kan bulatan. Jadi demokrasi yang benar itu demokrasi Semar, demokrasi bulat, bukan demokrasi modern yang vertikal. Jadi kemudian kita sudah lebih kaya demokrasinya dan seterusnya. Nah, terus ono Gareng Petro. Jadi pertama ini aspirasi uluhiyah Semar. Terus dia anak telu, siji Gareng Petro Bagong. Coba Anda pelajari. Gareng sama Petro itu raja jin. Jin itu cuma simbolik bahwa ada kekuatan-kekuatan Allah yang mencar fil afaki wa fi anfusikum. Al afak ini ada utara selatan, ada barat timur, ada atas bawah, dilambangkan oleh Gareng sama Petro. Kalau dalam wayang disebut sederhana raja jin yang ditaklukkan oleh Semar. Artinya kita harus belajar bersilaturahmi dan bebrayan, bergaul dengan semua makhluk-makhluk Allah asal pada proporsi yang tidak melanggar syariat Allah. Maka Gareng itu filosof, kalau si Petro itu intelektual. Dan intelektualitas Anda jangan dipikir lebih hebat daripada intelektualitas di sekitar Anda. Wong kon gawe piramide gak iso, jemene kon gawe candi lho gak iso saiki. Presisinya Jerman dan teknologi semodern apapun tidak bisa mengulangi presisi piramid misalnya. Jadi kalah kita itu sama teknologi zaman Nabi Hud aja kalah. Sama Inka Maya mungkin masih sama, tapi zaman Nabi Hud pesawatnya sakno gedene. Runway pesawatnya itu 10 kali lipat panjang dan lebarnya. Jadi pesawatnya gede. Dan pertemuan dengan makhluk-makhluk planet lain dong asa ada di Pulau Jawa, banyak tempat-tempat bertemu dengan makhluk-makhluk asing. Cuman karena kita dibikin minder, dibikin tidak percaya kepada luhur kita. Anda ini ditimpa tiga hal satu. Jadi ini di rekayasa internasional ini itu melakukan tiga hal. Sampai ke Jokowi, sampai ke Ahok lah gampangannya. Itu cuma akibat saja. Jadi satu, Anda dibikin terputus hubunganmu dengan para leluhur. Satu. Jadi kamu dibikin tidak percaya. Terus itu babat itu duduk sejarah. Nah, sejarah yang dipakai adalah metodologi Belanda yang tidak akan pernah mengakui apa yang dipercaya oleh orang Jawa gitu loh. Jadi satu, diputus hubunganmu sama leluhur. Nomor dua, Anda dibikin tidak percaya kepada diri Anda sendiri. Wong Jawa gak percaya Jawa nih. Wong Sunda gak percaya Sunda nih. Kon jadi wong Indonesia. Aku Indonesia, aku bukan Jawa. Tak bohong kok kon. Gak ono Indonesia iku eh. Sing ono iku Jawa. Indonesia iku ono nek Jawa nih Jawa, Sunda nih Sunda, Madura nih Madura. Kayak gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh iku gak ono. Sing ono iku kentang, lontong, kangkung, wortel, kan gitu. Jajal jupuun wortelnya, jupuun lontongnya, jupuun kentangnya, jupuun kecambahnya. Ono gede-gede ini. Jadi Indonesia itu tidak ada. Yang ada itu Jawa, Madura, Sunda, Batak, Bugis, dan seterusnya. Jadi Indonesia itu kan istilah saja dari diversity of this Indonesian. Kan begitu. You understand? Ben. Asisten Udono. Ngerti ya, Rek ya? Oke. Jadi itu dua. Dibikin tidak percaya diri, dibikin terputus dengan luar, dan yang paling gawat ini, yang sudah Anda alami beberapa tahun terakhir. Cintamu dengan Rasulullah, antara engkau dengan Rasulullah diputus. Diputus. Selawatan bid'ah. Selawatan pun rokok, weweh lo, haram lah wisa, gendeng mau saya, weweh lo haram lah, weweh mau pun rokok itu, ikung kok rokok ni gak kerasa, bingung ni ikung sing dadi rokok, kok weweh haram ni ikung yo nopo, lah pecanda sih tu, terus gak kerasa rokok ni mergo pecanda sih ikung, weweh kok haram ni, kenduran kok haram ni. Gitu loh. Dan jadi Anda dibikin, makanya Pak Fuad bisa cerita di Arab Saudi sana semua situs sudah habis, tinggal apa sebenarnya Raudhah saja, yang lainnya sudah dihabisin. Bahkan Masjidil Aqsa yang Anda kenal itu bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang sebenarnya bukan yang ada di Google. Ngono lho rek, kan itu dihabisin nemen, cuman ya bapak-bapak innahum yakiduna kaida wah gitu kaita. Wis tenang aja dijogo karo Gusti Allah. Sing penting kon nyambut gawe temenan, sayang karo anak bojomu, ya sekolahno anakmu sing apik, ngono ya. Wis iku cukup, wis gak ono masalah. Perkara iku dirusi Gusti Allah. Quran dijogo, sampean dijogo, rapi dijogo. Masjidil Aqsa ya dijogo karo Gusti Allah, tenang aja gak ada masalah. Dimanipulasi biarin aja. Amhilhum ruwayat lain masalahnya nek ngene iki. Aku kasih tangguh waktu sebentar lagi, sebentar iki lho. Iki gelut iki. Maksud sampean sebentar niku pinten bulan? Iya nek setahun. Ya wis 10 tahun wis gak apa. Lah nek ternyata 100 tahun. Lah mboten menangi niki. Lah jadi asiknya jadi orang Islam karena Allah memberi tangguh kepada orang-orang kafir untuk menurunkan azabnya. Tidak kontan seperti dulu. Sebelum Rasulullah kontan loh ya. Salah sikat ya. Saiki gak dijarno ae. Ana wong gendeng koyo ngono dijarno ae. Tambah diwet-wet karo Gusti Allah. Iki sing api-api dijupoki ya toh. Arek api-api dijupoki iki sing munafik-munafik dijarno ae sampai suwe. Jadi imanmu itu oleh Allah dinilai sangat tinggi dan sangat kokoh. Buktinya diberi ujian-ujian yang sangat berat. Berarti Anda lulus insya Allah. Mereka kan disiksa kaya menue. Dan kuat tuh kan. Gak tapi gendeng lah. Oke, kamu Jamil. Jadi kira-kira saya membantu yang puno kawan tadi. Dan yang terakhir kapan-kapan kepemimpinan Pancasila. Nanti akan saya jelaskan. Pancasila ini serius. Yang sekarang tidak dipahami oleh orang-orang semua itu dan yang menjalankan negara nggak ngerti Pancasila juga. Jadi nggak apa-apa. Gitu loh. Mulanya kok muka-muka dipimpin oleh yang ngerti Pancasila. Amin, amin. Gue ruwai.